Selamat datang di channel Grow Zero FM Pati. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau segelas air.